Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kutuh minas sama'il Muhammadiyah di Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita telah menyelesaikan akibatul mutakabbiri, balasan bagi orang-orang yang sombong. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-61 tentang hilm, min hilmin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Al-hilm. Hilm itu diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Bahwa ayam likal insanu nafsahu indal ghadab. Seseorang yang bisa menahan dirinya tatkala marah, itu namanya hilm. Jika marah, dia bisa menahannya, tidak melampiaskan kemarahannya. Baik, itu maknanya hilm. Ini yang akan kita bahas dalam bab ini. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, min hilmin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk dari hilmnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bawakan dalil yang pertama min Al-Qur'an. Dalam surat Al-A'raf ayat 199. Qala Allahu ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, yakni berikan maaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan yang baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini beliau menyebutkan hadhil ayah jami'atun li husnil khuluqi ma'an nas. Ayat ini mengumpulkan akhlak yang baik bersama manusia. Bagaimana bersikap dan berakhlak yang baik dengan manusia itu dikumpulkan dalam ayat ini. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan apa yang sepatutnya dalam berinteraksi dengan mereka. Falladhi yanbaghi ayu amila binas, dan orang-orang yang sepantasnya bermuamalah dengannya manusia, ayat khudal afwa, untuk memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin mendzaliminya. 6. Dan beliau terangkan untuk memberikan maaf ini, masamahat bi anfusuhum, apa-apa yang jiwa-jiwa mereka itu memberikan samhah, kemudahan. Ini tidak memberatkan jiwa-jiwa mereka. Wa masaula alaihim min al-a'mal wal akhlaq, dan apa-apa yang mudah atas mereka dari amalan-amalan akhlak-akhlak. Naam. Ini perintah untuk memberikan maaf. Baik. Beliau juga menyebutkan wa yatazawas an taksirihim, memaafkan kekurangan-kekurangan mereka. Wa yaghuddu tarfahu an naqsihim, dan menundukkan pandangan dari kekurangan mereka. Wa la yatakabbar 'ala shaghili shighari, membanggakan pada yang kecil karena kecilnya. Wa la naqisal 'aqli naqsihi, dan juga tidak menyombongkan diri kepada orang yang akalnya kurang karena kurang akalnya. Walal fakir li fakri, tidak pula menyombongkan diri kepada orang miskin karena kemiskinannya. Wal yu'amilul jami'a bil lutfi wal muaqabalah bima taqtidil hal. Kan tetapi kata beliau, berinteraksi dengan semuanya dengan lemah lembut, membalas mereka dengan apa-apa yang sesuai dengan keadaan. Itu makna khudil afwa. Naam. Memberikan taib yang mudah bagi seseorang, itu maknanya. Taib khudil afwa. Wasaula minan nas, apa-apa yang mudah bagi manusia. Baik. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan dengan kebaikan. Ai bi kulli qaulin hasanin wa fi'lin jamilin, kata Syaikh Sa'di rahimahullah, dengan seluruh ucapan yang baik dan perbuatan yang indah. Wa khuluqin kamilin, dan akhlak yang sempurna. Lil qarib wal ba'id, bagi orang-orang yang dekat maupun orang-orang yang jauh. Naam. Ini perintahkan kebaikan. Beliau taib mencontohkan imma ta'limul ilm, ini contoh berbuat kebaikan, memerintahkan yang baik, mengajarkan ilmu. Ahas'ala khairin, atau menganjurkan kebaikan. Min silaturrahimin, dari menyambung kekerabatan. Au biril walidain, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Au islahin bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Au nasihatin nafiatin, atau nasihat yang bermanfaat. Au ra'in musib, atau pendapat yang tepat, yang benar. Au mu'awana ala birrin wa taqwa, atau saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Au zajir an qabih, atau mencegah dari yang jelek. Beliau sebutkan contoh-contoh memerintahkan kebaikan. Au irsadin ila taksil maslahah diniyah au dunyawiyah, atau memberikan arahan untuk mendapatkan maslahah dunia dan juga agama. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Kemudian yang ketiga, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Naam. Taib, diminta untuk berpaling, maknanya tidak menghadapinya, tidak meladeninya. Naam. Al-jahil ini disebutkan safah, orang-orang yang bukan orang-orang yang bodoh. Naam. Orang-orang yang enggak ngerti hak orang lain, itu namanya orang-orang yang safih. Naam, jangan ladeni mereka, tinggalkan mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang tadi kata beliau, dalam ayat ini mencakup husnul khuluq, bagusnya akhlak bersama manusia. Naam. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kuntu amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa alai burdun najrani, dan beliau mengenakan burdun, kain, kain yang bergaris-garis. Najrani yang dinisbahkan ke sebuah tempat di Yaman. Ghalidul khasyiyati, yang kasar bagian pinggirnya. Fa'adrokau a'rabiyun, kemudian orang A'rabi menjumpai beliau. Fajabadahu biridai jabdatan syadidatan, lalu orang A'rabi ini menarik ridak beliau, ridak pakaian atasnya, menarik ridak beliau. Ini di dalam Sahih Muslim itu disebutkan, kuntu amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ridaun. Kalau dalam Sahih Muslim, wa alaihi ridaun. Naam. Di dalam Sahih Bukhari, wa alaihi burdun. Karena ini disebutkan muttafaqun alaih. Kalau lafadznya Imam Muslim itu rida, lafadznya Imam Bukhari burdun. Naam. Najrani, sama-sama ada dinisbahkan ke Najran. Naam. Baik. Ini nama sebuah tempat negara yang di antara Hijaz dan Yaman, nah, tepatnya. Baik. Dia menyatakan itu tempatnya di Yaman. Ghalidul hasiyah, yang kasar bagian pinggirnya. Fa'adrokahu a'rabiyun, kemudian adroka a'rabiyun, disusul oleh a'rabi di belakangnya. Ada orang a'rabi di belakangnya. Tidak disebutkan namanya, siapa a'rabi ini. Fajabadahu, kemudian ditarik, orang Arab itu menarik, biridaihi, ridaknya Rasul, pakaiannya Rasul, ditarik oleh Arab ini, jabdatan syadidatan, dengan tarikan yang keras, ditarik dengan tarikan yang keras oleh Arab ini. Hatta nadartu ila safhati atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, sampai aku melihat kepada safhah, safhah itu pinggir, sisi, sisi dari taib, kalau di Sahih Muslim unuk, ya, leher. Kalau di sini ini riwayat Imam Bukhari atik. Nah, yakni pundak. Baik. Safah atik, sisi dari pundak Rasulullah, ya. Kalau di Sahih Muslim, onuk, sisi dari leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nam qad asarat biha hasyiah al-burd min syiddati jabdatih, dan sungguh telah berbekas, membekas, atharab biha, Naam. Berbekas taib bi. Bi ini maknanya fi, di. Ha ini kembali ke safha. Ya. Tarikan Arab yang begitu kencangnya itu membuat berbekas di pundak, ya. Pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena saking kerasnya tarikan Arab tadi itu. Naam. Qala ya Muhammad. Ya menyatakan ya Muhammad. Ini cirinya orang-orang Arabi. Orang Arab gunung, ya. Memanggilnya bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya Muhammad murli min malillah. Perintahkanlah li untukku, yakni perintahkanlah wakil-wakilmu untuk memberikan kepadaku, itu maksudnya. Perintahkan untuk memberikan kepadaku min malillah dari harta Allah. Harta Allah itu dari zakat. Perintahkan orang-orang wakilmu atau pegawaimu untuk memberikan harta Allah kepadaku. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wala min mali abika, bukan dari harta bapakmu tapi hartanya Allah, ya. Baik. Alladhi indaka, yang ada di sisimu, yang ada padamu, perintahkan untuk diberikan kepadaku. Arab ini minta harta, minta jatah zakat. Tapi dengan cara yang luar biasa beliau tarik naam ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kencangnya. Ini betul-betul keras karena sampai berbekas di pundak atau lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tarikan biasa karena sampai berbekas. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun kemudian menoleh setelah ditarik dengan kerasnya, setelah kasarnya, ya, kalau ada lafaz bukan dari harta bapakmu tapi harta Allah berikan kepadaku, beliau mensikapinya setelah noleh kepada Rabi ini fadhahika, beliau tersenyum, ya. Dhahika itu tertawa dalam riwayatnya Al-Auza'i fatabassama, tersenyum. Baik. Summa amara lahu bi ita'in, kemudian beliau perintahkan untuk ngasih Arabi itu. Naam. Ikhwani fi din anzani wa a'azzakumullah. Ini tentang hilmnya Nabi. Sabarnya Nabi. Tatkala taib mendapatkan perlakuan yang demikian, itu maknanya hilm. Mampu menahan dirinya tatkala marah, itu namanya hilm. Beliau diperbuat demikian dalam keadaan beliau Sayyidu Waladi Adam, pemimpin umat manusia, bukan sebuah daerah tertentu, bukan sebuah negara tertentu, tapi seluruh umat manusia. Jadi pimpinan yang paling tinggi diperlakukan seorang A'rabi, ya, dengan cara kasar yang demikian, ditarik pakaiannya sampai berbekas, berucap dengan ucapan yang kasar, tapi beliau tidak marah dan tidak membalasnya dengan yang sepadan dengannya. Tapi beliau bahkan mengabulkan permintaannya. Diperintahkan sahabat untuk ngasih dia harta zakat. Nah, ini luar biasa, ya. Yang hampir-hampir susah kalau kita mau mencontoh yang demikian. Jadi, sabar itu mampu menahan amarah dan hilam itu bagi orang-orang yang memang mampu untuk melampiaskan kemarahannya, mampu untuk membalasnya kalau mau, itu namanya sabar, hilam. Tapi kalau orang dizalimi kemudian dia takut balas dan kemungkinan besar tidak bisa membalas, itu bukan sabar. Ya, beda. Sabar itu kalau dia mau, dia akan balas bisa. Dan mungkin menang dia kalau membalasnya. Tapi dia tahan diri, itu namanya sabar. Ya. Tapi kalau dia tidak mau membalas karena dia hitung-hitungan pasti kalah dengan dia, dan dia tidak berani sehingga tidak dia balas, itu bukan namanya sabar. Ya. Nah, karena dia tidak berani saja. Dan kemungkinan besar dia kalah. Nah, jadi tidak masuk pahala sabar untuk dia. Ini berbeda. Naam. Ini khan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ini hilamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendapatkan kejelekan. Tatkala ada yang berbuat kasar dan zalim kepada beliau. Nah, perbuatan kasar yang kurang adab kepada beliau, yang sifatnya untuk pribadi beliau, baik, ini beliau maafkan. Naam. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Al-Qurtubi rahimahullah tatkala membawakan hadis ini, beliau menyebutkan, yadullul hadisu ala ma wasafallahu ta'ala bi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan atas Allah, atas apa yang Allah sifatkan dengannya nabinya sallallahu alaihi wasallam, annu ala khuluqin azim. Bahwasanya beliau, yakni Rasulullah, itu berada dalam akhlak yang agung. Wa annahu raufur rahim. Rasulullah itu orang yang berbuat baik, orang yang penyayang. Naam. Wa anna hadzal jafa'al adzim, bahwasanya perbuatan kasar yang besar ini, alladzi sadara min hadzal arabi, yang muncul dari orang Arabi ini, la yasbir 'alaih wa la yahlum 'andu ma'al qudra 'alai illa mislu, tidak akan bisa untuk menahan kesabaran dan hilam kecuali orang-orang yang semisal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Beliau balas dengan senyuman, bukan kemarahan, kesam, bukan kekecewaan, beliau balas dengan senyum, bahkan diberikan pemberian. Naam, kepada Arabi ini. Baik. Ini khan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Ini beliau menyebutkan, tamma lahu min maqami sabr wal hilm. Ini sempurna kedudukan sabar dan kedudukan al hilm. Naam. Khan fi din azani wa a'azakumullah. Demikian pula beliau, yakni Al-Qurtubi rahimahullah, mencontohkan kesabaran Nabi tatkala beliau berdakwah dan disakiti, dilempari sampai terluka dan terluka dan patah gigi beliau. Beliau membalasnya dengan doa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Kesabaran dan hilamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Abu Dawud dan juga An-Nasa'i juga membawakan riwayat dalam sunan keduanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan perlakuan yang sama, ditarik ridaknya. 6. sampai memerah taib leher atau pundak beliau. Dan orang itu menyatakan, ya Muhammad, berikan kepadaku 2 unta ini. Fa innaka la tahmil min malika wala min mali abika. Sesungguhnya kamu tidak membawa dari hartamu dan harta bapakmu. Nah, ini ucapan-ucapan kasar ya, yang baik disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian itu tadi faedah yang pertama ya. Hilm dan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini menunjukkan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terlalu mementingkan perkara dunia. Diambil dari ridhanya Rasulullah yang ghalidul hasyiah, yang bagian pinggirannya itu kasar. Naam. Tidak begitu mewah dalam urusan dunia. Tidak begitu apa, perhatian besar terhadap urusan dunia. Nah, di sini juga menunjukkan kasarnya orang-orang Arabi, orang-orang Arab gunung, ya. Keras dan kaku tabiat mereka. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian yang ketiga, dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Wa ibn Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala al-Asad Abdul Qais, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Asad Abdul Qais, ini muhtalafun fismih, diperselisihkan tentang namanya, tapi yang masyhur adalah Al-Mundhir namanya, Al-Mundhir bin A'id. Rasulullah menyatakan kepadanya, inna fika la khoslatain, sesungguhnya ada padamu perangai, yuhibbuhumullah wa yuhibbuhumallah, yang kedua perangai itu dicintai oleh Allah, al-hilm wal anat. Ini 2 perangai yang ada pada Al-Asad Abdul Qais. Naam. Tadi sebutkan al-hilm adalah seorang tatkala mendapatkan perlakuan kasar, tatkala mendapatkan kezaliman, nam, maka dia bisa menahan dirinya untuk tidak membalasnya. Nam. Baik. Diterangkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah makna hilm ini, la yata'ajjal bil uqubah, tidak cepat-cepat untuk membalasnya. Naam. Jadi tidak cepat-cepat untuk balas. Tapi dilihat apakah orang ini pantasnya dibalas perlakuannya atau dimaafkan. Namanya hilm. Naam. Maka beliau menyebutkan tentang hilm ini, kalau orang itu diganggu, kalau seorang itu dizalimi, ya. Lakinnau laisa kal himar la yubali bima fa'ala bih. Tapi tidak sebagaimana himar yang enggak peduli dia diperlakukan sebagaimana apa, bukan kayak bukan terus enggak ngereken, ya. Apa yang diperlakukan untuknya bukan kayak himar. Himar kalau diperlakukan apapun nerimo, nurut. Bukan kayak itu, hilam itu bukan kayak itu. Baik. Ya ta'asar, ada pengaruhnya tatkala dia disakiti, tatkala dia dizalimi. Berpengaruh kepada dia. Lakin yakunu haliman la yata'ajjalu bil 'uqubah. Dia halim, tidak cepat-cepat untuk balas. Hatta idza saratil 'uqubah khairan min afi, sampai tatkala memang sudah nampak dibalas itu lebih baik dibandingkan dimaafkan, ahadza bil 'uqubah, maka baru dibalas. Ya. Itu maknanya bukan film itu wis jarno diapa-apakno nurut, bukan itu. Tapi tidak segera untuk membalas, dipikir dulu. Ini kira-kira dibalas atau dimaafkan. Kalau maslahatnya lebih besar untuk dimaafkan, dimaafkan. Kalau maslahat yang lebih besar untuk dibalas, maka dibalas. Nah, dipikir dulu. Jadi, maka beliau gambarkan tadi, naam, kalau memang dibalas itu lebih baik, maka dibalas. Melihat keadaan masing-masingnya. Ini makna al-hilm. Ada pada Asad Abdul Qais. Yang kedua al-anat. Nah, al-anat maknanya ta'anni, tenang. Tidak gerusa-gerusu. Itu maknanya al-anat. Baik. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan nasihat. Kebanyakan yang membinasakan umat manusia itu dan menggelincirkan manusia itu dengan sebab gerusa-gerusu ini dalam segala perkara. Enggak pikir panjang, berpikir pendek, langsung tindakan, tidak pikir panjang. Ini yang kemudian menyebabkan kebinasaan. Ini yang menyebabkan ketergelinciran dalam segala perkara. Beliau mencontohkan sawa'un fi naqlil ahbar, sama saja apakah dalam masalah menukilkan info, menukilkan khabar, aw fil hukmi 'ala ma sami'a, atau menghukumi apa yang dia dengar. Enggak dicek dulu. Benar enggak ini? Bulan ngomong demikian. Benar enggak ini apa yang disampaikan kepadanya? Tapi langsung menghukumi. Baik. Ini yang kemudian banyaknya dan seringnya membuat kebinasaan, kehancuran, ketergelinciran. Baik. Sehingga belum menyebutkan sebagian orang mengambil khabar semata-mata apa yang dia dengar, langsung dinukilkan, langsung dibicarakan. Sebagian orang bersegera untuk menghukumi tatkala mendengar info dari seorang tidak dipastikan kebenarannya, apakah dia berbicara demikian atau tidak. Taib. Wa minan nas may yatasarra'u fil hukmi sami'a an shakhsin shay'an minal asya. Sebagian orang bersegera untuk menghukumi, dia mendengar dari seorang sesuatu, ya. Wa ta'aqqad annahu qala, dia langsung yakin ini memang fulan berbicara demikian. Aw anna falahu, atau memang fulan ini berbuat demikian. Summa yatasarra'u fil hukmi 'alaihi, langsung segera menghukumi, langsung memvonisnya. Naam. Baik, anu akhto au dhal, dia salah, dia sesat, dan sebaliknya. Wa hadza ghalbun, ini keliru. Maka at-ta'anni diperlukan untuk kehati-hatian. Ya, tidak gerusa-gerusu. Baik. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian yang keempat. Ini dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah. Nazala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam perjalanan bersama para sahabatnya, Rasul nazala singgah di sebuah tempat. Sahabat mencari-cari tempat istirahat masing-masing. Nazala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin. Rasulullah berteduh di bawah pohon. Fa'allaqa biyasaifahu, kemudian beliau gantungkan pedang beliau di pohon. Summa nama, kemudian beliau tidur. Fastayqadha, maka tiba-tiba beliau terbangun. Wa indahu rajulun, tiba-tiba tatkala beliau terbangun, di sisi beliau ada seorang. Wa huwa la yas'ur fi, beliau tidak merasa. Tiba-tiba kok di sini ada orang. Naam. Tatkala bangun, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam riwayat ini disebutkan Rasul kemudian memanggil para sahabatnya. Dan belum menjelaskan siapa ini orang ini, apa yang telah diperbuat orang ini. Inna hadza ihtarata sayfi. Faqala man yamna'uka? Ihtarata sayfi disebutkan paling bawah itu, sallahu min gomdi, mencabutnya dari sarungnya. Diambil pedangnya Rasulullah oleh orang ini, dicabut, ditodongkan kepada Rasulullah, dan dia menyatakan, man yamna'uka, siapa yang bisa menghalangi kamu ya dari kematian ini? Diancam. Qultu, beliau menyatakan, Allah. Dengan tingkat keyakinan yang sangat, Rasul mengucapkan Allah. Fasyama sayfa, disebutkan di bawah itu, fasyama sayfa a'adau li ghamdihi. Arabi itu tatkala menodongkan pedang itu kemudian dibalikkan ke sarungnya. Tatkala Rasul menyatakan Allah yang akan melindungi. Fahuwa dha jalisun, dan orang itu pun duduk. Summa lam yu'aqibhu, dan tidak dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muttafaqun alaih. Wa lafdhul Bukhari muhtasaram. Nah, ini hilm. Ya. Hilmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas seseorang yang mengancam jiwa beliau, ya. Yang mengancam jiwa beliau dan dimaafkan oleh beliau. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan orang itu masuk Islam bersahadat setelahnya. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Ya. Jadi contoh-contoh dari hilm, sifat hilm. Naam. Bermenahan diri untuk membalas naam kezaliman orang lain terhadap dirinya. Baik, ini makna hilm, bukan langsung balasnya atau tidak boleh membalasnya, tapi dilihat mana yang lebih besar maslahatnya. Ya, apakah dibalas atau kemudian dimaafkan. Itu contoh-contoh hilmnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dan setelahnya nanti kita akan melanjutkan dalam pertemuan yang datang, al-ghadab, marah, wa ilajuhu, dan obatnya, cara mengobati, cara menghilangkan marah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.